Bismillah, semoga Al-Ustaz Muhammad bin Umar Samad dalam lindungan Allah SWT. Afwan, izin bertanya Ustaz, kami melakukan hubungan suami istri, qadrullah istri haid, karena sebelumnya tidak tahu karena belum keluar darah dan tidak ada tanda-tanda. Apa yang harus saya lakukan dan apa solusinya Ustaz? Jadi sudah terjadi ceritanya. Wallahu a'lam. Yang namanya tidak tahu, mau apa lagi? Barakallahu fikum. Mudah-mudahan dengan istighfar dan minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah ampuni. Amin. Sekedar tahu saja bahwasanya yang tidak boleh dalam jima adalah ketika haid dan jima dari dubur. Ini dua perkara yang diharamkan di dalam jima, wallahu taala a'lam.